ترى الثالثة قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى الثَّالِثُ yang ketiga dari mana nih? Yang boleh dihilangkan kalau antum memasukkan ya nisbah. Apa itu al-alif? Yang boleh dihilangkan diantaranya alif ketika antum tambah ya nisbah. Kapan? Khomisatan fasa'idan mutlaqo. Ya, kalau alifnya berada di posisi kelima, artinya sebelumnya ada 4 huruf. Kelima fasa'ida, 5 ke atas. Mutlaqo secara apa? Mutlaq. Tambah. Jadi kalau ada alif posisinya hurufnya kelima dan antum mau tambah ya nisbah, maka langsung dihilangkan. Langsung dihilangkan alifnya, baru tambahkan ya nisbahnya. Iya, tambahkan ya nisbahnya. Belum katakan al-rabi'ah. Kalau tadi mutlak al-rabi'ah atau boleh alif yang keempat. Jadi sebelumnya ada berapa huruf? 3. Alifnya keempat. Alif yang keempat, tapi ada syaratnya. Mutaharikan tania kalimatiha. Berharokat huruf kedua dari kata itu. Karena mungkin anak sudah pernah singgung di antum, harokat itu terhitung satu huruf. Harokat itu terhitung apa? Satu huruf. Jadi makanya sekarang, kalau ada 4 huruf, huruf keempatnya apa? Alif. Dan huruf keduanya apa? Berharokat. Berarti sama dengan 5 huruf. Sama dengan 5 huruf. Jelas kan? Iya, boleh dihilangkan juga. Kan ini terhitung seperti 5. Fa'ula alif tanwin. Antum begitu? Fa'ula alif tanwin. Mana pertama alif tanwin? Kahubaro litoi. Ini nama burung. Hubaro. Burung hubaro. Nasabkan. Hubari. Langsung. Hilangkan apa? Alif. Awil ilhaq. Atau alifnya untuk ilhaq saja. Apa itu alif ilhaq? Ilhaq itu mau diikutkan kepada bentuk yang lain. Hanya ditambahkan alifnya. Seperti ka habarki. Ya, seharusnya apa? Antum apa? Saya salah lagi. Mana saudara saya Anwar? Kita berdua salah. Selalu salah. Iya, cetakannya masya Allah cantik ini, tapi mungkin butuh dia cetak kedua direvisi. Cantik cetakan ini masya Allah, cuman banyak salahnya. Kabarka kan kita mau alih, bukan iya? Iya, seperti habarka mulhak bisa farjar, karena sebenarnya asalnya habarku, tapi karena mau diikutkan ke kata safarjal, akhirnya ditambahkan apa? Alifnya, alif ilhaq. Ini lil kurot. Ini untuk apa? Antum kurot? Kurot? Ini habarka, ini adalah nama monyet. Monyet habarka. Iya? Paham mubal? Alhamdulillah. Iya. Awil mengkali bahan asli. Atau tidak apa-apa, boleh juga alif bukan mulhaq, bukan ilhaq, bukan untuk tamid, tapi dia adalah mungkoli bahan asal. Yang dia dipindahkan dari apa? Asli. Dipindahkan dari asli. Maksudnya aslinya wa atau aslinya ya. Kemudian dipindahkan menjadi apa? Alif. Sama juga dihilangkan. Ka Mustafa. Kan asalnya Mustafa Yun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Mustafa Yun. Cuman karena ya berharokat. Ya. Ya berharokat. Ini kalau jadi nam dulu ya. Ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Tapi kalau kita kembalikan ke tulati, itu aslinya waw. Cuman kan kalau lebih dari 3 ditulis semua pakai iya. Paham? Tapi kalau kita kembali ke tulati, itu dari kata sopa. Sopa wa. Seperti da'a. Da'a wa. Paham? Berarti nanti ya sama juga, diganti juga. Antum mau bilang aslinya waw juga sama. Waw berharokat sebelumnya kaf. Wau berharokat sebelumnya fathah. Ya, kenapa ragu ini? Atau karena saya bilang kasro? Wau berharokat sebelumnya fathah. Jangan ragu. Maka dia langsung diganti menjadi alif. Sama. Mau antum bilang ya, wau sama semua. Kenapa kok edah? Mina sofwa, dari kata sofwa. Takulu fin nisbati ilaiha. Antum katakan pada nisbah kepadanya. Hubari, harbaki, habrak, habarki, mustofi. Jelas? Wasania itu yang pertama tadi. Alif untuk tanif atau itu. Wasania yang kedua. Yang kedua, maksudnya yang empat. Tengahnya ber, yang keduanya ber, harokat. Kalau tadi itu yang pertama, alifnya kelima. Ini sekarang. Asal yang kedua alif tanis kosong. Yang kedua khusus untuk alif tanis saja. Ka jamaza. Antum apa? Saya jamazi. Jamazi. Antum? Masya Allah. Musibah cerita saya ini. Alhamdulillah atas kesalahan yang ada. Kenapa? Abdurrahman? Nama Abdurrahman? Kalau cerita saya jamazai, jamazai ada titiknya, paham kan? Salah, jamaza. Apa artinya jamaza? Lil himaris sari, untuk himar, apa lagi himar? Keldai yang sari, cepat. Takulupi anisba ilai, antum katakan nisba kepadanya, apa antum bilang? Jamazi, ya? Kemudian kata beliau fa'in sukinatani kalimatiha, kalau disukun kedua dari kata itu jazahat buha makol buha wawa. Masya Allah, kalau huruf keduanya sukun maka boleh antum hilang, boleh juga tidak hilang tapi antum ubah menjadi waw. Faham? Boleh hilangkan, boleh antum ubah langsung menjadi waw, artinya tidak hilang. Sama umkanat li ta'nis, sama saja apakah dia alifnya untuk ta'nis. Seperti hubla, coba sandarkan dengan dihilangkan. Hubli, ganti waw hublawi. Paham ini? Ya. Awlil ilhab, atau untuk diilhab saja, untuk diikutkan, untuk diikutkan. Seperti alqa isim li nabat, nama untuk tumbuhan. Alqa, alqa fa innahu mulhaq bi Ja'far. Sungguhnya dia itu diikutkan dengan Ja'far. Ja'far nama sungai kecil. Kemudian dibuat menjadi nama orang. Asalnya Ja'far itu nama sungai kecil, anak sungai. Namanya Ja'far. Kalau alqa apa tadi? Nama apa? Tumbuhan. Diikutkan ke Ja'far. Ya sama, alqa nisbah. Itu penghilangan. Ganti bau? Boleh. Au munqalibatan an aslin, atau boleh dia diubah dari asli. Maksudnya aslinya bau atau aslinya apa? Ya, ya. Ka malha minallah. Malha minallah maksudnya lalai dari Allah. Ya. Sadarkan? Malhi bisa juga? Malhawi, orang-orang yang lalai. Takulu fi fiha, kenapa Ahmad? Oh, boleh juga. Bah, berarti salah saya ini. Ya, ya, tapi sebenarnya maknanya memang betul juga, lalai dari Allah. Tapi antum yang benar berarti. Minallahwi. Dari kata Allahwi. Betul, betul kan Anwar? Sabar Anwar, saudaraku tercinta. Minal lahwi. Dari kata lahu. Lahu. Apa lahu? La, la. Minal lahwi. Iya. Masya Allah. Takulu biha mubarakan badannya. Hubla, hubli. Hublawi. Alki. Al-Qawi. Mal-hi. Mal-hawi. Jelas? Ya? Kemudian kata beliau, wal-qalbu ahsan minal hati. Masya Allah. Diubah menjadi waw lebih bagus daripada dihilangkan. Maksudnya, kalau antum ditanya, mana lebih fasih? Paham? Kalau antum ditanya, mana lebih fasih? Jawabannya, diubah menjadi waw lebih fasih daripada dihilangkan. Masya Allah. Kemudian kata beliau setelah itu, wa yajuzu ziyaratu alif bainal lam wal waw. Masya Allah. Dan boleh ditambahkan alif antara lam dan wawnya. Berarti tadi itu malhabi boleh menjadi malhabi. Jelas? Al-qawi boleh? Al-qawi. Paham lagi? Jelas ini? Buat? Sudah kembali yang kamu? Paham? Alhamdulillah. Iya. Boleh? Nah, hablabi, hublabi. Jelas ya? Ini Masya Allah. Iya? Paham Mubad? Sama dengan orang yang bilang munawi, boleh juga apa? Al-munawi. Boleh. Paham Munan? Paham Mubad? Kalau buton? Canda ada baunya. Ngapain antum buah jadi alif? Yang punya wau di akhir ini aduh. Nah buton tidak diubah menjadi wau. Paham Garut Drama? Ini khusus cerita untuk siapa? Yang akhirnya alif kemudian kalian diubah menjadi wau. Nah ini sebelum wau boleh tambah juga apa? Alif. Kalau tidak ada ya ngapain? Gak usah ditambah-tambah. Jelas? Jelas ini? Cepat semua mau tambah. Iya. Selesai. Warabi yang keempat. Yang keempat yang dihilangkan kalau disandarkan kepada ya nisbah. Apa itu? Ya'ul mangkus. Ya isim mangkus. Kan antum tahu kan? Isim mangkus itu adalah isim yang diakhiri oleh apa? Ya lazima sebelumnya di kasro. Itu kalau ada nisbah dihilangkan. Tapi ada syaratnya. Komisatan. Kalau dia berada di urutan kelima. Dihilangkan. Paham? Kalau dia berada di urutan yang berapa? Kelima. Contoh. Kalmu'tadi. Al-mu'tadi. Kalau antum sandarkan al-mu'tadi hilang ya'nya. Au sadisa atau berada di urutan ke-6 tentunya ke-5 saja. Iya, apalagi ke-6 min babi aula. Tentunya lebih dihilangkan. Ya, ka musta'li sandarkan? Musta'li. Hilang ya'nya. Takulu fihi ma al-mu'tadi al-musta'li. Sama dengan Al-Mustafa. Jadikan dia isim fa'il. Kan Mustafa kan isim maf'ul. Iya. Jadikan isim fa'il. Kan isim fa'il kan isim maf'ul di fathah sebelum terakhir. Mustafa. Kalau isim fa'il di kasrah sebelum terakhir. Jadinya apa? Mustafi. Sandarkan. Mustafi. Berarti sama-sama. Jelas. Pakai alif hilang. Pakai ya juga apa? Hilang. Maksudnya isim maf'ul hilang. Isim fa'il apa? Jelas? Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah. Lanjut. Kata balu. Wa ammar rabi'ah. Adapun kalau ya alif ya-nya ke-4. Kalqadi ke-4 kan? Fa ka alif nahu malha. Maka seperti alif seperti malha. Apa tadi? Alifnya malha. Boleh hilang. Boleh ganti menjadi wow. Paham? Berarti sekarang coba hilangkan. Al-Qadi hilangkan. Ganti wau. Al-Qadi. Ya dawi jangan di. Gimana caranya? Nanti kalau kasro berarti wau diganti lagi menjadi ya. Ya hilangkan lagi ya-nya. Ya ketemu ya. Paham kan? Jadi sebelumnya di sebelum diubah ganti dulu menjadi ceritanya sama dengan kemarin. Ubah dulu harokat kasro menjadi fathah. Setelah itu, ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Setelah itu, alif di ke-4. Diubah menjadi, itu ceritanya. Dipahami? Kan? Al-Qadi. Kasro diubah dulu menjadi fathah. Jadinya, Al-Qadoyu. Al-Qadoyu. Kenapa nampak domanya? Ringan. Dari fathah aja dong. Doma tadi tidak nampak karena dari kasro ke doma. Jadi Al-Qadoyu. Ya berharokat. Sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Al-Qadoy. Tambah ya nisbah. Tambah ya nisbah. alif keempat diubah menjadi waw, jadinya al-qadawi. Paham ceritanya? Paham ceritanya? Paham? Yakin? Alhamdulillah. Jelas. Itu penjelasannya. Dari mana semua harokatnya nih? Cerita dulunya itu. Ceritanya ada. Lihat kata Allah rahmatullah. Takulu al-qadi wal-qadawi. Sudah tahu? Kenapa qadawi? Ceritakan. Ceritakan. Kemudian kata Allah, wal-hadfu arjah. Tapi kalau ini penghilangan lebih roji. Kalau tadi diubah menjadi waw lebih roji. Kalau ini dihilangkan lebih roji. Itu bedanya malha dengan kodi. Jelas? Jelas? Kenapa bisa begitu? Karena malha alifnya ilha, sementara kodi alifnya asli lamul kalimah. Paham? Nah, lamul kalimah itu biasa dihilangkan. Biasa dihilangkan. Sementara lam yang ditambah, sementara yang ditambah, kalau hilang, hilang ilha. Sementara tujuannya dia tadi untuk apa? Untuk apa? Ilha. Jelas ini kenapa begitu? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Wa amma talita. Sekarang bagaimana kalau yang ketiga? Keempat sudah. Kelima sudah. Keenam sudah. Ketiga bagaimana? Ya? Kasyaji. Wasyadi. Apa yang terjadi? Fayaji bukol buhawawa. Kalau dia berada di urutan ketiga, wajib diubah menjadi wau. Masya Allah. Kalau dia ketiga, Ahmad, wajib diubah menjadi apa? Wau. Jelas ini. Ka alif na, seperti alif. Contoh, fatah wa aso, sama. Jadi nanti koedanya, ya alif atau ya, yang berada di ketiga, wajib diganti menjadi wau ketika disandarkan kepada ya nisbah. Paham? Coba fata sandarkan aso syaji syadi syaji ha syadi jelas kama taqul fatawi asawi wala tuqlab liya wawan illa ba'da qalbiha alifa. Masya Allah. Faedah tambahan lagi. Dan ya tidak diubah menjadi waw secara langsung. Kecuali setelah dia diubah dulu menjadi alif. Artinya gini. Paham cerita seperti tadi itu. Zara syadi. Jangan langsung diubah. Karena nanti antum kalau langsung ubah bingung. Kenapa fathah? Nah tadi kasroh. Paham? Ceritanya tak sama. Sebelum ya harokati dulu. Dengan apa? Ubah kasroh menjadi fathah. Jadinya syadayu. Setelah itu harokati. Ya, setelah itu ya berharokat. Sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Jadilah syada. Baru antum ubah alif menjadi waw. Kalau antum langsung ubah ya menjadi waw, bingungnya di harokatnya. Paham? Makanya ini di garis bawah. Ingat, jangan langsung ubah ya ke waw. Sebelum antum ubah ya ke alif, ceritanya tadi. Langkah pertama ubah harokatnya sebelum ya menjadi fathah. Setelah itu kena koedah ya berharokat. Sebelumnya fathah berubah menjadi alif. Setelah itu baru antum ubah alif menjadi waw. Jelas itu koedah. Perlu untuk paham. Itu ditulis ya. Tapi kalau antum bisa ingat nanti setelah waktu ngajar, tidak apa. Nah, apa? Kan ini intinya kaidah ini. Bagaimana supaya jadi waw? Kalau mau langsung dari ya, tidak cocok. Berarti harus dihayalkan dulu langkahnya. Paham ini? Paham ini? Jadi dihayalkan dulu langkahnya. Jadi harus kuat berhayal ini. Intinya. Apalagi nanti bab 3. Harus kuat berhayal. Tapi jangan hanyut dalam hayalan. Nanti antum lalai. Karena sorof ini dihayalkan semua. Karena ulama bahasa, ini kata ini kok asli ini kenapa jadi begini? Nah, sudah, ayo kita berhayal. Dipaham ini? Begini dulu, baru begini, baru begini, baru begini, jadi begini. Itu dihayalkan oleh ulama bahasa. Orang Arab kan langsung ucapkan. Orang Arab langsung ucapkan. Setelah itu kita hayalkan. Jelas? Alhamdulillah. Seperti ini yang beliau katakan. Wa yatawassal lidzalika bi Fatimah qabla. Dan bisa tercapai ke situ kalau di Fatah apa sebelumnya? Kama sabaqa fi marmi. Sebagaimana telah lewat pada kata apa? Marmi. Paham kan? Sama kan? Masya Allah. Wa idza nasabta ila dha'il. Kalau antum sandarkan kepada fa'il maksuril ain yang dikasro ainnya, mutsallatsil fa yang fa-nya bisa diharokati dengan tiga harokat. Fa'il, fi'il, fu'il. Itu maksudnya. Paham? Yang penting ainnya di kasro. Fa-nya bisa berapa harokat? Tiga. Fa'il, fi'il, fu'il. Ya? Apa yang terjadi? Kanamir, wadu'il, wahibil. Betul kan? Namir, du'il, ibil. Apa harus antum lakukan? Ini ada cerita lain. Belum bilang fatah ta'ainahu fin nasab. Maka antum fatha ainnya ketika nasab. Jadi ibil nasabkan. Ibil nasabkan. Ibali. Du'il nasabkan. Du'ali. Dan ini nama terkenal ini Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Pengarang nahwu yang pertama berdasarkan penukilan yang masyhur. Antum ingat Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu aslinya du'i menjadi doa. Jelas? Demikian pula ini tadi apa dari satu lagi? Namir. Jadinya namari. Jelas? Jelas ini? Ini Masya Allah. Disinilah kenapa nasab dibahas di sorok. Karena kata berubah. Kata berubah. Harokat dan huruf. Ada yang berubah harokatnya dan ada yang berubah apanya? Ada yang berubah apanya? Hurufnya. Takul namari du'ali ibali. Waqala ba'duhum yajuzu binah ibil ibaqa'ul kasro ittiba'an. Masya Allah. Sebagian mereka berkata, boleh pada contoh ibil tetap kasro untuk ittiba'an. Untuk mengikuti sebelumnya. Jelas ya? Jelas ya? Selesai. Insya Allah. Selanjutnya yang kelima dan keenam berikutnya lagi. Selesai ini, Masya Allah ya, langsung masuk bab tiga. Insya Allah, sebetulnya. Masya Allah.